Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'atharahu ila yawmiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir surat Al-Mujadilah. Telah kita bahas dua ayat yang pertama, di mana pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya. Wanita tersebut adalah Khawlah binti Sa'labah yang mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya, yaitu Aus ibnu As-Samit. Dan dia curhat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang permasalahannya, meminta solusi dari problematika yang dia hadapi. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala tempat mengadu semua permasalahan. Dan Allah sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar dialog perbincangan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wanita tersebut, yaitu Khawlah. Ini menunjukkan betapa tajamnya pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Padahal disebutkan oleh Aisyah, saya saja yang berada di kamar dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagiannya saya enggak dengar. Ya, tapi Allah mengatakan qad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar. Ya. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang permasalahannya, yaitu tentang permasalahan dihar. Dikarenakan suaminya telah mengatakan kepada dia bahwa dia posisinya seperti ibunya, anti alayya ka dhahri ummi, kamu bagi saya seperti punggung ibuku. Yakni sebagaimana haram bagi seseorang untuk menikah dan menjimai ibunya, maka demikian juga istrinya. Jadi istrinya diharamkan. Ya, istrinya diharamkan. Ini berarti mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu beda antara seorang ibu dengan seorang istri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim, orang-orang yang berdihar di antara kalian, yaitu umat Islam, mendihar istri-istri mereka. Ma hunna ummahatihim. Ya, istri-istri mereka itu bukanlah ibu mereka. In ummahatuhum illallati waladnahum. Illallai waladnahum. Tidaklah ibu-ibu mereka itu kecuali yang melahirkan. Sedangkan istri mereka melahirkan mereka apa tidak? Tidak. Ya. Berarti ucapan mereka tatkala mengatakan kepada istrinya, kamu ya bagi saya bagaikan punggung ibuku, ini adalah tidak benar. Ini adalah kedustaan, kebohongan. Karena istri ya tidaklah sama seperti ibu. Ya, istri dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang suami untuk berhubungan badan dengannya. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ya, seorang di antara kalian menjimai istrinya itu adalah sedekah. Sedangkan menikahi ibu kita sendiri adalah haram. Ya, karena ibu adalah mahram, tidak boleh. Jadi bagaimana mungkin seorang mengharamkan istrinya seperti ibunya? Tentu ini adalah kedustaan. Karena ibu itu yang melahirkan, sedangkan istri tidak. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Sungguh mereka, yaitu orang-orang yang melakukan zihar, telah mengucapkan ucapan yang mungkar, sesuatu yang mungkar, diingkari oleh syariat. Wa zura, dan kedustaan. Dusta karena menyamakan istri dengan dengan ibu. Ya, bagaimana disamakan? Padahal perbedaannya sangat jauh. Taib, wa inna Allaha la'afuwun ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha memberi ampunan. Afuwun yakni Maha penyayang, mengampuni dosa-dosa hambanya dan menutupi dosa-dosa hambanya. Ya, jadi walaupun mereka telah melakukan dosa besar, zihar, dosa besar, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap membuka pintu taubat bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa zihar itu hukumnya adalah haram. Hanya saja zihar tidak seperti orang-orang jahiliyah yang menganggap bahwasanya zihar itu adalah perceraian. Ya, itu bedanya. Kalau dalam masa jahiliyah, zihar dianggap sebagai perceraian. Dalam Islam, Islam menganggap zihar itu dosa besar, tapi tidak sampai kepada perceraian. Masih bisa balik lagi seseorang, dia tetap istrinya, hanya saja nanti ada aturannya yang akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Ya, baik. Kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yudahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Dan orang-orang yang melakukan zihar kepada istri-istri mereka. Zihar yaitu seorang mengatakan kepada istrinya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, kamu bagi saya seperti punggung ibuku. Memposisikan istrinya yang halal untuk dijimai disamakan seperti ibu yang haram untuk dijimai dan dinikahi. Berarti mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak boleh. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Jadi kita tidak berhak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum halal dan haram itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah membuat kedustaan. Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allahil kadhib. Janganlah lidah-lidah kalian mengatakan ini halal, ini haram secara dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bukan termasuk zihar secara mutlak kalau seorang kemudian memanggil istrinya, misalkan dek atau ummi, tidak bisa dihukumi secara zihar secara mutlak. Kalau seorang memanggil dengan ummi atau memanggil dengan dek atau yang lain, maka kata para ulama, innamal a'malu binniat, sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Dan saya kira adat di kita, ya, seorang suami tatkala mengatakan kepada istrinya de atau ummi, tidak bermaksud kepada apa? Zihar. Secara umum tidak bermaksud demikian. Maka ini tidak masuk di dalam apa? Zihar. Tidak masuk dalam zihar. Atau misalkan seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu cantik seperti ibuku, ya, atau kamu masakannya enak kayak ibuku, misalkan. Itu tidak termasuk apa? Zihar. Jadi zihar itu mengharamkan, ya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya yang halal diharamkan sama dia karena dikategorikan seperti ibu. Nah, itu makna dari apa? Zihar. Taib. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang mendihar, ya, istri-istri mereka. Ya, istri-istri mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Summa yauduna lima qalu. Kemudian mereka ingin kembali kepada ucapan mereka. Maksudnya ingin kembali kepada istri mereka, ingin berhubungan badan dengan istrinya. Sudah mengharamkan, terus misalkan nyesel gitu ya. Ya, nyesel. Dan penyesalan di mana-mana selalu di belakang. Kalau di depan pendaftaran namanya. Ya. Sudah mengharamkan, habis itu nyesel, pengin balik kepada istrinya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Dia harus memerdekakan budak lebih dahulu sebelum mereka berhubungan badan. Jadi enggak langsung asal apa kumpul begitu saja. Ini menunjukkan bahwasanya zihar itu bukan perceraian karena masih bisa kembali. Hanya saja Allah ngasih peraturan secara ketat supaya, ya, tidak, ya, terjadi kembali perbuatan zihar, karena zihar itu adalah dosa, enggak boleh. Hanya saja dia tidak termasuk perceraian. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala perketat dengan kafarah. Ya, ini disebut dengan kafaratul zihar. Apa kafarah itu? Kafarah itu tebusan dari dosa zihar. Zihar tadi dosa, haram. Maka orang yang melakukan zihar sebelum dia kembali kepada istrinya, sebelum dia mau melakukan hubungan badan dengan istrinya, ya, dia harus, ya, melakukan kafarah terlebih dahulu. Apa kafarahnya? Ya, nanti akan dijelaskan. Dzalikum tu'adzuna bih. Yang demikian itu kalian diberi, ya, mau'idah. Ya, diberi mau'idah. Mau'idah itu artinya adalah nasihat yang berisi ancaman dan berisi, ya, janji. Ya, itu adalah mau'idah. Makanya ada istilah mau'idah hasanah, mau'idah yang baik, yaitu nasihat yang isinya adalah janji-janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang melaksanakan perintahnya, dan juga adalah ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan larangan, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menerjang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu namanya mau'idah. Dan Al-Qur'an itu adalah mau'idah bagi orang-orang yang beriman. Ya, Al-Qur'an itu adalah mau'idah bagi orang-orang yang beriman. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa mau'idah itu enggak melulu tentang masalah nasihat, akhlak, adab, tazkiyatun nufus, tidak. Masalah-masalah fikih sekalipun, kalau itu adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebut sebagai mau'idah. Disebut sebagai mau'idah. Ya, ayat ini berkaitan tentang masalah fikih, fikih zihar. Ya, fikih zihar. Bukan tentang masalah adab, bukan tentang masalah akhlak, ya. Bukan tentang masalah tazkiyatun nufus, ya. Tapi Allah mengatakan dzalikum tu'adzuna bihi. Jadi mau'idah itu lebih umum, ya. Banyak di antara kita menganggap namanya mau'idah itu hal-hal yang berkaitan dengan melembutkan hati, ya, masalah-masalah akhlak, adab. Ya, itu masuk juga. Tapi fikih pun masuk selama itu isinya adalah tentang hukum-hukum syar'i, ya, yang berasaskan Al-Quran dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kalian lakukan, ya, khabir, maha mengetahui, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui apapun yang dilakukan oleh hambanya, ya, dilakukan oleh hambanya, termasuk masalah di hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahuinya. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa. Barang siapa yang tidak mendapati, yakni tidak mendapati apa? Budak. Jadi kafarah yang pertama itu adalah budak. Orang yang melakukan dihar, kemudian dia pengin balik, pengin melakukan hubungan dengan istrinya, maka dia harus membayar kafarah terlebih dahulu. Kafarah yang pertama adalah membebaskan budak. Dan budak di sini disyaratkan harus beriman, ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam kafarah pembunuhan pada surat An-Nisa ayat 92, waman qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena salah, tidak sengaja, maka dia harus membebaskan budak yang beriman. Jadi harus beriman. Oleh karenanya dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, ya, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm dan Ar-Risalah, riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta, ya, dan riwayat Imam Al-Bukhari dalam Juz'ul Qira'ah, dan ulama-ulama yang lain, ketika ada seorang budak yang mau dibebaskan oleh tuannya, dipanggil dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyai, dites dulu. Apa pertanyaannya? Aina Allah? Di mana Allah? Dia menjawab, fis sama, Allah di atas langit. Pertanyaan kedua, man ana, siapa saya? Ya, budak tersebut menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? A'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan wanita ini karena dia adalah wanita yang beriman. Jadi dites dulu, karena udah jelas beriman baru dimerdekakan. Ini menunjukkan bahwasanya syarat membebaskan budak yaitu harus apa? Beriman. Dan ini memberikan faedah penting bagi kita juga. Hadis ini hadis yang sahih. Pertama, yaitu bolehnya seorang bertanya di mana Allah. Ini bukan pertanyaan bid'ah, ya, karena Rasulullah melakukannya. Yang kedua, jawaban yang benar tentang pertanyaan di mana Allah adalah Allah di atas langit. Andaikan jawaban itu salah, tentu akan diluruskan oleh Nabi. Enggak benar, yang benar itu Allah di mana-mana. Nah, kalau seandainya itu keliru, tapi ternyata apa? Rasulullah enggak menyalahkan. Rasulullah membenarkan, takrir, persetujuan namanya, ya. Bahkan Nabi mengatakan, merekomendasikan, merdekakan wanita ini karena dia adalah wanita yang beriman. Ya, makanya aneh, banyak orang, ya, yang katanya pinter, tapi ternyata budak perempuan lebih pinter dari dia. Ya, budak perempuan lebih pinter. Kenapa? Karena dia enggak ngerti tentang di mana Allah Subhanahu wa taala, sedangkan budak saja tahu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tinggi di atas langitnya. Baik. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita tentang haramnya zihar dari beberapa sisi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai mungkar. Mungkaram minal qaul. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mensifatinya dengan zur, dusta. Ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya dengan kafarah. Ya, kafarah zihar, harus membayar kafarah. Ya, dan tidak ada kafarah kecuali karena dosa. Makanya jima di siang bulan Ramadan harus bayar kafarah, berarti itu dosa. Makanya harus bayar kafarah. Kemudian yang keempat juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu adalah teguran, mau'izah, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum tu'adzuna bih. Ya. Dan yang kelima, ya, Allah Subhanahu wa taala tutup dengan wa innallaha la'afuwun ghafur pada ayat yang kedua, itu juga menunjukkan bahwasanya zihar itu hukumnya adalah haram. Karena Allah Maha Pengampun dan tidak Allah mengampuni kecuali karena dosa. Ya, Allah tidak mengampuni kecuali karena dosa. Taib. Selanjutnya, faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapati, yakni tidak mendapati budak atau tidak mendapati uang untuk membebaskan budak, harta untuk membebaskan budak. Jadi makna tidak mendapati di sini ada dua. Yang pertama, tidak mendapati budak, seperti zaman kita sekarang cari budak susah. Ya, kecuali kalau budaknya pakai bahasa Malaysia. Ya, budak kau ini. Maksudnya anak kecil. Ya. Baik. Jadi tidak mendapati budak seperti pada zaman sekarang, untuk mendapatkan budak susah. Atau yang kedua, ada budak tapi dia enggak punya uang, enggak punya harta. Karena membebaskan budak itu mahal. Itu masuk dalam famal lam yajid. Barang siapa yang tidak mendapati, dia berusaha tapi tidak mendapati. Maka pilihan yang kedua, subhanallah, Allah ngasih pilihan. Kalau enggak mampu ini, maka pilihan yang kedua ini. Ada pilihan yang lain. Karena Islam itu adalah agama yang mudah, gampang. Inna hadzadina yusrun. Sesungguhnya agama itu adalah mudah, gampang. Ada pilihan yang lain kalau enggak mampu membebaskan budak. Fasyamu syahroini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa. Kalau enggak mampu membebaskan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka kumpul. Ini ya, sebelum mereka kumpul 2 bulan. Selain Ramadan loh ya, Ramadan jangan dihitung. Ya. 2 bulan. 2 bulan berarti sekitar 60 hari atau 58, karena bulan itu bisa 30 atau 29. Enggak mungkin 31, enggak mungkin 28. Sebagaimana kata Nabi, ya, bulan itu imma ya, hada wa imma hada, yaitu 29 atau 30. Dan ukurannya adalah ya bulan Hijriah. Bulan Hijriah bukan Masehi. Dan ini kaidah penting. Dalam hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan bulan, ya, patokannya adalah Hijriah. Patokannya adalah Hijriah. Jangan pakai nanti Masehi. Ya, jangan pakai Masehi. Hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan bulan semuanya patokannya adalah Hijriah. Karena memang penanggalan atau kalender yang menjadi patokan dalam syariat Islam itu kalender Hijriah, ya, bukan kalender Masehi. Makanya hendaknya bagi kita untuk hijrah kepada kalender Hijriah. Jangan sampai kita Masehi ngerti, ya, Juni, Juli ngerti, ya, tapi Syawal tanggal piro ya gak ngerti, ya. Ngertine, ya, kalau bulan Masehi aja. Apalagi kalau pas gajian, wah ngerti banget itu. Ya. Baik. Jadi patokannya adalah 2 bulan. Sudah gitu mutatabi'ain, ketat, harus berurutan. Makanya ini syaratnya ketat banget. Harus berurutan. 2 bulan berurutan, enggak boleh bolong maksudnya. Maksudnya enggak boleh bolong, enggak boleh mokel tanpa udzur. Jadi kalau misalkan ya 1 hari enggak bisa kalau tanpa udzur, kecuali kalau memang karena udzur, sakit misalkan atau safar ya, atau kalau perempuan maka haid atau nifas misalkan, maka ini adalah apa? Diperbolehkan. Atau karena bulan Ramadan, misalkan dia memulai bulan Syaban. Bulan Syaban, terus bulan Ramadan. Berarti nanti melanjutkan lagi pas Syawal. Ini 3 bulan berarti. Ya, itu kalau misalkan terbendung sama terpisah karena apa? bulan Ramadan. Itu alasan yang syar'i. Selain daripada itu, enggak boleh. Jadi harus ngulang lagi nanti. Kalau batal tanpa udzur, mokel tanpa udzur. Karena syarat dari Allah Subhanahu wa taala harus apa? Berurutan. Dua bulan ya berturut-turut. Kalau enggak berturut-turut enggak boleh. Min qabli ayyatamasa, sebelum mereka apa? Kumpul. Ya, masa di sini ayyatamasa maksudnya adalah jima. Sebelum mereka kumpul untuk berhubungan badan, jima. Karena lafaz mas ya di dalam Al-Qur'an seringkali dimaksudkan adalah jima. Seperti misalkan dalam surat Al-Ahzab ayat 49, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nakahtumul mu'minat, tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian menceraikan mereka sebelum tamassuhunna, maksudnya sebelum kumpul, sebelum jima, sebelum hubungan badan, maka tidak ada iddah bagi mereka. Jadi kalau misalkan ada orang akad nikah, belum kumpul, belum masuk kamar, wis bubar-bubar, enggak pakai nikah-nikahan misalkan. Ya, enggak jadi nikah. Maka di sini tidak ada masa iddah bagi wanita tersebut. Artinya kalau misalkan dia langsung nikah dengan lelaki yang lain, enggak pakai nunggu enggak apa-apa. Enggak pakai nunggu 4 bulan, 10 hari, enggak pakai. Ya, misalkan wah yang calon pengantin laki-lakinya enggak mau, temannya mau misalkan. Wis kasih doa aku wae wis. Misalkan. Enggak apa-apa. Kalau dia diceraikan, yang penting belum apa? Belum jima. Ya. Maka itu tidak mengapa. Enggak perlu masa iddah karena belum apa? Belum kumpul. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya lafaz yatamasa di situ maksudnya adalah apa? Jima. Dan faedah penting, masalah-masalah jima itu kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ya, menggunakan lafaz-lafaz kinayah. Lafaz kinayah itu lafaz yang enggak jelas. Kiasan. Ya. Kenapa? Karena ini masalah-masalah yang sebenarnya bah tabu untuk diungkapkan. Kalau seandainya bukan untuk memperjelas suatu hukum, maka jangan menggunakannya terang-terangan. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memakai lafaz-lafaz yang kinayah. Contoh misalkan, idza jalasa ar-rajulu baina syu'abihal arba faqad wajabal husl. Jika seorang suami duduk di antara 4 paha, maka wajib mandi. Maksudnya adalah hubungan badan. Tapi Rasulullah menggunakan apa kata-kata? Kiasan, kata-kata yang enggak jelas, yang sebenarnya paham, orang itu paham, cuma enggak langsung the point gitu ya, langsung ke sasaran, karena itu hal-hal yang tabu. Maka ini faedah penting ketika kita mau menggunakan kalimat-kalimat yang tabu, kalimat-kalimat yang enggak enak ya, kalimat-kalimat yang sensitif, maka gunakan kalimat-kalimat yang kinayah, kalimat-kalimat yang tidak jelas ya, sehingga ya tidak apa, kalau bahasa ininya itu tidak dianggap sebagai purno ya atau kotor. Karena seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fakhisul badi. Seorang mukmin itu bukan pelaknat, bukan pencela, dan bukan orang yang kotor ucapannya. Jadi sebisa mungkin kita untuk kalimat-kalimat yang sensitif ya, kalimat-kalimat yang tabu, gunakan kalimat-kalimat yang kinayah. Tapi kalau kita menggunakan kalimat kinayah nanti orang malah enggak paham, maka gunakan. Ya, maka gunakanlah. Makanya kadang-kadang juga Rasulullah memperjelas. Ya, seperti dalam masalah zina, misalkan Rasulullah bertanya menyelidikinya dengan bertanya apa? Dengan jelas, dengan detail. Karena ya, kalau cuma bahasa kinayah nanti orang salah paham. Ya. Baik. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Faman lam yajid fasiyamu syahrani mutatabi'aini min qabli ayyatamasa, faman lam yastati' fa'id'amu sittina miskina. Jika tidak mampu, wah buat 2 bulan berturut-turut, suruh poso sa'ulan aja wis, ya, turun 10 kilogram ya. Nah, barang siapa yang tidak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut, ada opsi yang ketiga, tawaran yang ketiga, pilihan yang ketiga. Masya Allah, begitu mudahnya syariat Islam. Fa'it'amu sittina miskina, ya, opsi yang ketiga yaitu memberi makan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin. Dan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada Khawlah dan juga Aus ibn Samit. Ya, suruh memerdekakan budak, enggak mampu wahai Rasul. Suruh puasa 2 bulan berturut-turut, wah berat wahai Nabi, puasa Ramadan aja berat. Ya, disuruh oleh Nabi SAW memberi makan 60 orang miskin, dia bilang apa? Wahai Rasulullah, saya ini orang yang paling miskin di Madinah. Ya, saya ini orang paling miskin. Ya udah, akhirnya Nabi SAW membantunya. Ya, persis kejadiannya dengan Salamah bin Sohar, seorang sahabat yang jima di siang bulan Ramadan. Persis begitu juga, datang mengatakan, wahai Rasulullah SAW, celaka saya, binasa saya. Kenapa? Ya, karena saya jima dengan istri saya di siang bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi, apakah kamu mampu memerdekakan budak? Enggak wahai Rasulullah. Apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Enggak wahai Rasulullah. Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Wahai Rasulullah, di kota Madinah tidak ada rumah yang lebih miskin daripada saya. Akhirnya Rasulullah dapat hadiah kurma, ya, udah ini kurma, kasihkan kepada keluargamu. Kasihkan kepada keluargamu. Sehingga dia pulang dalam keadaan senang. Datang dalam keadaan sedih, galau, pulang dalam keadaan senang. Ya, itu lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Yang demikian itu agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada rasulnya. Beriman kepada Allah mencakup iman kepada rububiyah Allah. Kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta. Ya, mencakup juga uluhiyah, yaitu Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Mencakup juga al-asma wa sifat, yaitu kita menetapkan nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Dan beriman kepada Rasulnya, beriman kepada Rasul Muhammad SAW, yakni dengan membenarkan ucapannya, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariatnya. Itu makna beriman kepada Rasul. Wa tilka hududullah, dan itu adalah batas-batas Allah Subhanahu wa taala, yakni apa yang Allah sampaikan tentang hukum-hukum dihar, ya, pada ayat-ayat sebelumnya, itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya batasan berarti garis yang tidak boleh untuk diterjang, tidak boleh untuk dilampaui. Dan batasan-batasan Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama berupa kewajiban dan perintah yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Ya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 229 Allah mengatakan tilka hududuha fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan Allah, jangan kalian melampauinya. Batasan yang kedua yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh bagi kita untuk mendekatinya apalagi menerjangnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah juga ayat 187, wa tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah, ya, batasan-batasan Allah jangan kalian mendekatinya, yaitu larangan, larangan Allah SWT. Jadi makna batasan-batasan Allah berupa perintah dan juga berupa larangan, termasuk dalam masalah zihar ini, di mana Allah melarang kita untuk melakukan zihar terhadap istri, menyamakan istri kita seperti ibu. Ini larangan, berarti ini batasan, enggak boleh bagi kita untuk melampauinya. Dan berupa perintah juga, yaitu perintah kalau orang yang berzihar, maka sebelum dia berhubungan badan lagi, maka dia harus membayar kafarah. Ini perintah. Maka tidak boleh bagi kita untuk meninggalkannya. Ya, enggak boleh wes kate kafaro-kafaroan. Ya. Kesuwen salian. Nah, ini enggak boleh. Ya. Ini batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Nah, walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Orang-orang kafir maksudnya adalah orang-orang yang menentang rububiyah Allah, yang menentang uluhiyah Allah, yang menentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi siapapun yang mengingkari hal-hal yang wajib diimani, maka dia disebut kafir. Seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Nasrani, Allah Subhanahu wa taala terang-terangan menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah satu dari yang tiga. Baik. Dari empat ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mendengar. Ya, qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mengadu kepadamu. Maka wajib bagi kita menetapkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat mendengar. Lah, makhluk kan juga mendengar. Kita katakan Allah mendengar, makhluk juga mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, dan dalam ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah SWT sangat tajam pendengarannya. Ya, seorang wanita yang mengadu kepada Nabi, ya, Allah dengar. Padahal Aisyah yang ada di dekatnya saja, ya, sebagiannya enggak dengar. Makanya pernah dikisahkan juga suatu saat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, saat beliau sedang beberapa dengan berjalan dengan beberapa prajuritnya, dicegat oleh Khawlah. Saat beliau menjadi Amirul Mukminin Khalifah, dicegat oleh Khawlah, wanita tadi. Langsung Umar bin Khattab, ya, menunduk dan mendengarkan baik-baik ucapannya. Ketika ditanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu dengarkan ucapan wanita tersebut? Dia mengatakan, Allah saja mendengar ucapannya, masa saya enggak dengar. Duh, sudah dan. Nah, sudah dan. Nanti kita lanjutkan faedah-faedahnya pada pertemuan berikutnya, ya, sebelum masuk kepada ayat-ayat selanjutnya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.